Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Bab jagalah diri kalian dari api neraka, bi syiqqi tamrah, dengan bersedekah sebelah atau separuh kurma. Wal qalili minas sadaqah, walaupun bersedekah dengan sesuatu yang sedikit. Ittaqun nar, dari kata-kata takwa. At-taqwa itu maknanya adalah ja'lu al-wiqayah bainaka wa bainasyai, menjadikan atau membuat penjagaan antara kamu dengan sesuatu. Itu asal makna takwa. Sehingga pengertian lafaz ini ittaqun nar ai ij'alu wiqayatan bainakum wa bainan nar, buatlah penjagaan antara kamu dengan api neraka. Sehingga kalau mau diterjemahkan, ittaqun nar, jagalah dirimu, bentengi dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sedekah sebelah atau satu potong dari kurma. Kurma dibelah dua, satu belahnya itu kamu sedekahkan. Wal qalili minas sadaqah, walaupun sedikit sedekah. Lalu beliau membawakan ayat ini yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 265 dan setelahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwal mereka, harta benda mereka, ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka untuk mengharapkan ridha-Nya Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan sebagai peneguh, tasbih, sebagai upaya memperkokoh, memperteguh diri-diri mereka. Kamatsali jannatin birabwatin, diumpamakan seperti jannah, sebuah kebun, birabwatin, di sebuah rabwah. Rabwah itu adalah al-makanul murtafi, tempat yang sangat tinggi. Saya bacakan ayat secara lengkap ya. Kalau beliau mengatakan al-ayah ila qawlihi kada. Nah gitu ya. Al-ayat sampai firman Allah yang demikian. Jadi kita bacakan lengkap ayatnya. Kamatsali jannatin birabwah, diumpamakan seperti sebuah jannah, kebun-kebun, taman-taman yang indah, birabwatin, di sebuah tempat yang tinggi, asabaha wabil, yang dia ditimpa oleh wabil, hujan yang deras. Fa'atat ukulaha di'fain, maka mendatangkan buah-buahannya dua kali lipat. Fa'illam yusibha wabilun fatal, kalau tidak ditimpa oleh hujan yang deras, maka fal, fal itu ialah embun-embun. Wallahu bima ta'amaluna basir, Allah Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Allah mengatakan lagi, ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang di antara kamu suka antakuna lahu jannatun, dia mendapatkan jannah, min nakhirin, dari pohon-pohon kurma, wa anabin, dari pohon-pohon anggur, dari buah-buah anggur, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat, dan untuk dia di kebun tadi, di surga tadi, dari semua buah-buahan yang ada. Wa asabahul kibaru, dan dia ditimpa oleh masa tua, walahu dzurriyyatun dha'afa, dan dia memiliki keturunan-keturunan yang lemah. Fa asabaha i'sarun, maka jannah tadi itu pun ditimpa oleh i'sar, angin yang sangat kencang. Fihi narun fahtaraqat, padanya ada api. Fahtaraqat, maka terbakarlah jannah tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, semoga engkau mau berpikir. Ala kulli hal, ini ayat barakallahu fikum menjelaskan kepada kita keutamaan besar fadilah orang-orang yang berinfak dalam rangka untuk meraih ridha Allah azza wajalla. Berinfak fi sabilillah lillahi ta'ala. Baik, yang diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam ayat ini, ketika menjelaskan keutamaan infak dalam ayat ini, ialah pada kalimat amwal. Wa matharul ladhina yunfiquna amwalahum. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwal mereka, harta mereka. Kata-kata amwal jamak dari malun. Ya, kata Evan, amwal jamak dari kata-kata malun. Yang namanya mal, kullu ma yutamawwal bihi, kathiran kana au qalila. Yang namanya al-mal, kullu ma yutamawwalu bih, segala sesuatu yang dijadikan sebagai harta. Yang namanya mal itu segala sesuatu yang dijadikan sebagai harta. Bisa uang, bisa barang, bisa benda, bisa yang lain-lainnya. Semua yang dijadikan sebagai harta. Qalilan kana au katsira, baik jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Ada wasyahid. Sehingga ayat ini barakallahu fikum menganjurkan kita untuk berinfak dari harta benda kita. Harta benda di sini tidak disebutkan jumlahnya. Yang penting harta benda. Sehingga meliputi harta benda yang banyak, yang sedang, atau yang sedikit. Maka ada anjuran untuk berinfak, bersedekah, walaupun dengan sedikit harta. Bahkan disebutkan dalam hadis, walaupun dengan syiqqu tamrah, kurma yang dibelah dua. Naam, ada wallah. Gitu ya. Syahidnya pada kata-kata amwal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ubaidullah ibn Sa'id. Qala hadatsana Abu Nu'man. Al-Hakam huwa ibn Abdullah al-Basri. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي عن سليمان هو سليمان ابن مهران الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي dikenal dengan sebutan الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل أبو وائل namanya شقيق ابن سلمة namanya شقيق ابن سلمة عن أبي مسعود رضي الله عنه dari Abu Mas'ud هو Abu Mas'ud الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال beliau menceritakan Lamma nazalat ayatus sadaqah. Ketika turun ayat sedekah. Jadi ayat yang menganjurkan kita untuk sedekah. Kunna nuhamil. Kami dulu nuhamil. Yakni bertakalluf. Memberat-beratkan diri kami untuk menanggung pahalanya. Dimana kan natakallaful hamla bil ujrah. Kita takalluf memberat-beratkan diri menanggung pahalanya. Jadi berusaha untuk sedekah sebanyak mungkin supaya bisa mendapatkan pahala sebesar mungkin. Takalluf. Faja'a rajulun, ketika itu datang seseorang laki-laki. Fatasaddaqa bi syai'in katsir. Dia sedekah dengan harta yang banyak. Disebutkan laki-laki itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau datang bersedekah bi syai'in katsir dengan sesuatu yang sangat banyak. Jumlahnya adalah 8.000 dinar. Samaniyatu alaf, 8.000 dinar, atau ada yang menyebutkan arba'atu alaf, 8.000 atau 4.000 dinar. Banyak ikhwan, banget. Faqalu, maka mereka adalah kaum munafikin, murai, ini orang riain. Nah, ketika datang Abdurrahman bin Auf, membawa sedekah yang begitu banyak, kalau mereka berkata murai, dia itu orang yang riak itu, riak dia dengan sedekah yang banyak itu. Adalah kaum munafikin. Wajaa rajulun fatasaddaqa bisa'in. Datang lagi seseorang laki-laki, dia bersedekah dengan satu sa'. Satu sa' sama dengan 4 mud. Satu mud sama dengan sepenuh 2 lapak tangan. Ini sepenuh 2 telapak tangan namanya satu mud. Satu sok sama dengan 4 mud. Jadi 4 kali sepenuh kedua telapak tangan. Laki-laki yang dimaksud adalah Abu Aqil. Dan itu disebutkan dalam riwayatnya harta yang dimiliki oleh Abu Aqil tadi. Sedekah 1 sa' 4 mud. Faqalu, maka mereka komentar lagi. Siapa mereka ya kan? Kaum munafikin komentar lagi. Inna Allah la ghaniyun an sa'i hadha. Sesungguhnya Allah enggak perlu. Sesungguhnya Allah tidak memerlukan sa'nya laki-laki. Sedikit sekali dia. Tidak perlu. Ada kaum munafiki. Fanazalat, maka turunlah ayat. Alladzina yalmizuna almuttawwi'ina minal mu'minina bisadaqat. Dan orang-orang yang mencela. Yalmizun itu mencela. Menyebutkan aib. Almuttawwi'in dari kalangan mu'minin. Orang-orang mu'min yang mutawwi'. Yang mengerjakan ketaatan hissadaqah dengan mengamalkan sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mendapati harta kecuali yang sudah mereka keluarkan upaya maksimal mereka untuk mendapatkannya. Juhdahum itu upaya maksimal untuk mendapatkan harta. Mereka hanya mendapatkan harta benda dari usaha yang sudah maksimal mereka keluarkan. Diinfakkan bisa tidak. Orang-orang yang mencela adalah kaum munafikin. Mereka biasa mencela para sahabat yang beramal saleh. Yang amalnya banyak, yang sedekahnya banyak, dicela, katanya riya. yang amalnya sedekahnya sedikit, dicela lagi. Apa sedikit, Allah enggak perlu dengan sedekahnya dia. Yang dicela adalah para sahabat dari kalangan kaum mukminin. Barakallahu fikum. Titik. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita hirsus sahabah ala sadaqah. Ini hadis menjelaskan kepada kita tentang hirs, semangatnya para sahabat untuk sedekah. Semangatnya sahabat untuk sedekah. Yang punya harta banyak, maka sangat banyak sedekahnya. Yang kaya raya, dia mengeluarkan harta bendanya untuk sedekah. Ia enggak punya harta, dia betul-betul sekuat tenaga mencari rezeki lalu digunakan untuk sedekah. Ini katakan la yajiduna illa juhdahum. Kayak Abu Aqil tadi, dia kerja dapat upah satu sok, langsung dipakai untuk sedekah. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Turun ayat sedekah menganjurkan untuk bersedekah, mereka langsung berbondong-bondong untuk bisa bersedekah, dan mereka sekuat tenaga bisa mengeluarkan sesuatu untuk sedekah untuk mendapatkan pahalanya dari Allah azza wajalla. Yang kebetulan kaya raya, orang kaya sudah langsung sedekah yang banyak. Yang miskin sekuat tenaga mencari maisha, mencari penghasilan, dapat upah dipakai untuk sedekah. Sehingga tidak memandang banyak sedikitnya, sedekah, sedekahlah. Banyak, bagus, sedikit, bagus, sedang, bagus. Yang penting, ikhlas. Juga riwayat ini menjelaskan kepada kita salah satu sifat kaum munafikin. Salah satu sifatnya kaum munafikin, tukang komentar, tidak pernah amal. Ya, tukang komentar tidak pernah beramal. Komentarnya miring. Selalu mengomentari dengan komentar jelek tindakan dan perbuatannya orang-orang mukmin. Semuanya salah di matanya kaum munafikin. Nah, orang banyak beramal, orang banyak berinfak, dituduh riya. Salah, ya. Orang enggak berinfak, enggak bersedekah, dituduh bakhil. Salah lagi. Ada orang yang punya harta sedikit, infaknya enggak banyak, dicela. Ngapain sedekah sedikit? Allah enggak perlu dengan sedekahnya kamu. Pokoknya salah kabeh. Dalam keadaan mereka sendiri tidak bersedekah. Paham ya? Hanya mengomentari orang lain, dianya tidak sedekah. Seakan-akan dia adalah orang yang paling banyak pahalanya, orang yang paling segala-galanya. Padahal nihil, enggak punya amal apa-apa dia. Ada sifatnya kaum munafikin. Hati-hati, jangan sampai memiliki sifat yang semacam ini. Barakallahu fiik. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد ابن يحيى وسعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا أبي bapaknya namanya Yahya ابن سعيد الأموي قال حدثنا الأعمش الأعمش namanya siapa Ivan Sulaiman bin Sulaiman bin Mihran, Sulaiman ibnu Mihran, Abu Muhammad al-Kufi. An Syaqiq bin siapa ya? Syaqiq bin Salamah. Kunyahnya Abu Wa'il. Syaqiq ibnu Salamah Abu Wa'il yang di atas ya. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza amarna bis sadaqah, apabila memerintahkan kita dengan sedekah, intalaqa haduna ila suq, salah seorang di antara kami langsung berangkat ke pasar. Fatahamal, kemudian dia pun tahamal, yakni berupaya maksimal mendapatkan sesuatu dari pasar. Jadi berangkat ke pasar untuk mendapatkan sesuatu dari harta benda di sana. Fayusibul mud, lalu dia pun mendapatkan upah satu mud, kemudian disedekahkan. Wa inna li ba'dihimul yawma la mi'ata alf, dan sungguh sebagian mereka pada hari ini memiliki harta sejumlah mi'atu alf, 100 ribu dinar. Barakallahu fikum. Ini kalimat wa inna li ba'dihim, dan sesungguhnya sebagian mereka, dikatakan oleh para ulama, yakni beliau sendiri, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, sebagian mereka, saya sendiri, pada hari ini sampai memiliki mi'atu alaf, 100 ribu. Kemudian disedekahkan fi sabilillah. Ini sama dengan di atas, yang di atas sempurna, yang ini mukhtasar, ringkas. Intinya barakallahu fikum adalah beliau menggambarkan semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam berinfak dan bersedekah, tidak memandang besar kecilnya sedekah. Mereka bersedekah sesuai dengan batas kemampuan mereka masing-masing. Namun luar biasa sisi semangatnya. Ketika diperintahkan untuk bersedekah, semangatnya luar biasa. Bagaimana caranya mendapatkan harta benda sedapat yang mereka mampu, kemudian diinfakkan bisa diri. Dapat satu mud, infak satu mud. Dapat 100 ribu dinar, diinfakkan 100 ribu dinar. Itulah para sahabat, sesuatu yang tidak bisa antum tanding. Ya Pak ya, diajak untuk sedekah fisabilillah, ngitung-ngitung sih, tinggal berapa ini duitnya ini, Allahu musta'an. Kalau saya sedekahkan ini, waduh, tidak bisa makan apa-apa ini. Ya, jadi sedekah. Diajak untuk sedekah fisabilillah, dihitung-hitung berapa ini. Waduh, uang saya tinggal 100 juta ini. Udahlah, sedekahnya 100 ribu aja lah. Allahu musta'an. Diajak sedekah fisabilillah, dia punya macam-macam, dia punya bisnis di bidang perhotelan, dia memiliki PO, bisnis di bidang transportasi, memiliki PO base, dia memiliki pom bensin, dia memiliki macam-macam. Hitung-hitung, wah repot ini. Sedekah satu semen aja lah. Kalau orang sekarang, bakhilnya nomor satu. Semangat untuk bakhil. Itu orang sekarang ya. Setengah mati untuk bisa mengeluarkan harta bendanya dengan penuh keridhaan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan kaum salaf, lain dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disemangati sedekah langsung sedekah, dan sedekahnya sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Lagi banyak, banyak. Lagi sedeng, sedeng. Lagi sedikit, seadanya. Disedekahkannya. Walaupun cuma satu mud. Karena mereka paham, yang mereka sedekahkan itulah harta mereka sendiri, yang mereka simpan punya siapa ya, punya ahli waris. Maka sebanyak-banyaknya mereka menyimpan harta mereka investasi akhirat. Dan mereka adalah para sahabat yang tawakalnya sangat tinggi, tidak sedikit pun khawatir miskin. Maka dicontoh ya, semangat sedekahnya dicontoh. Jangan memandang besar kecilnya, yang penting semangat sedekahnya dan keikhlasan dia dalam bersedekah fisabilillah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sulaiman ibn Harb. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. An Abi Ishaq. Wa Abi Ishaq as-Safi'i. Qala sami'tu Abdullah ibn Ma'qil. Qala sami'tu Adi ibn Hatim. Radiyallahu anhu qan. Saya pernah mendengar Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqun-nar walau bi syiqqi tamrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun-nar, jagalah diri kamu, bentengi diri kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Berarti bab yang disebutkan Imam Bukhari adalah lafaz hadis. Di sini ada anjuran sedekah. Lafaz ittaqun-nar walau bi syiqqi tamrah. Yang pertama ada perintah anjuran bersedekah. Yang kedua anjuran sedekah walaupun dengan sedikit harta. Tidak harus banyak. Nah, walaupun dengan sedikit harta. Yang ketiga menjelaskan tentang fadilahnya. Fadilah sedekah apa ya? Penjagaan dari api neraka. Ini yang paling penting. Sedekah itu bisa menjaga kalian, membentengi kalian dari api neraka. Yang paling penting. Barakallahu fiik. Tapi ingat harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Ittaqun-nar walau bi syiqqi tamrah. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Bishr ibn Muhammad. Bishr ibn Muhammad al-Khurasani. Qala akhbarana Abdullah wa Abdullah bin Mubarak. Qala akhbarana Ma'mar az-Zuhri. Ma'mar ibn Rashid. Abu Urwah al-Basri thumma al-Yamani. عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن حزم عن عروة ابن الزبير عن عائشة بنت من؟ عائشة بنت عبد الله ابن عثمان بدل عائشة بنت عبد الله ابن عثمان عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت قد عائشة رضي الله عنها دخلت امرأة suatu hari pernah masuk seorang wanita معها ابنتان bersama dia ada dua orang putri, dua anaknya putri masih kecil. Tas'al laha ma'aha ibnatani laha tas'al, bersama dia ada dua orang putrinya, dia meminta kepada saya. Falam tajid indi syai'an ghair tamrah, ternyata aku tidak memiliki apapun kecuali satu biji kurma tamrah, aku hanya memiliki satu biji kurma. Fa'ataituha iyaha, saya pun memberikan kurma itu kepada perempuan tadi. Faqasamatha baina ibnatayha, ternyata perempuan itu membagi kurma itu untuk dua putrinya. Dibelah dua, separuh untuk putri yang pertama, separuh yang kedua untuk putri yang kedua. Walam ta'kul minha, sementara dia sendiri tidak memakan apapun dari kurma tadi. Mengedepankan putrinya. Thumma qamat fa kharajat, kemudian perempuan itu pun bangkit lalu keluar dari rumah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami, masuk ke rumah. Fa akhbartuh, saya pun memberitakan peristiwa tadi, kejadian tadi. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtuliya min hadhil banati bi syai', barang siapa yang diuji oleh Allah Azza wa Jal min hadhil banat, dari putri-putri kecil ini, dikasih anak-anak perempuan yang kecil-kecil, bisyai, dengan sesuatu ujian, kunna lahu sitran minna, maka putri-putri anak-anak perempuan tadi bisa menjadi tameng bagi dia dari api neraka. Baik, ini hadis yang pertama, anjuran untuk sedekah walaupun dengan sebiji kurma. Anjuran sedekah walaupun dengan sebiji kurma, seperti yang dilakukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dua, sedekah, anjuran bersedekah dengan apa yang kamu miliki. Anjuran sedekah dengan apa yang kamu miliki, walaupun sedikit. Yang ketiga, semangat Aisyah radhiyallahu anha untuk bersedekah. Semangat ya, walaupun hanya punya satu biji kurma, disedekahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Faedah yang lain barakallahu fikum adalah, hadis ini menjelaskan kepada kita kasih sayang seorang ibu kepada putra-putrinya. Kasih sayang namanya rahmah atau syafaqah seorang ibu kepada anak-anaknya, terutama anak putri. Punya satu biji kurma, anaknya dua, dibelah dua, diberikan kepada anaknya, sementara dirinya tidak memakan apapun. Itu bentuk syafaqah seorang ibu, mendahulukan anak-anaknya supaya putra-putrinya makan terlebih dahulu, sementara ibunya bersabar. Namun yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersabar di dalam mengurusi dan mendidik anak-anak putri. Keutamaan bersabar dalam mengurusi, dalam mendidik anak-anak putri. Apa keutamanya? Sebagai tameng dari api neraka. Keutamanya sebagai tameng dari api neraka. Kamu harus sabar, yang penting kamu sabar ngurusi anak-anak putri ini tadi sampai gede, sampai kamu nikahkan mereka, kamu sabar, luar biasa. Sebagai tameng untuk diri kamu dari api neraka. Masya Allah, kita baca tuh 2-3 hadis. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, hadis Adi bin Hatim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang bisa menghafal semuanya batal. Luar biasa. Yang enggak memungkinkan yang dihafalkan hadis Adi. Hadis Adi bin Hatim, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Wallahu taala alam bissawab. Ini terkait dengan sahih Bukhari-nya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.